Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa huna masailu al-awwal mas'alatu hukmi ziwajil kafiri minal muslimati. Terdapat permasalahan di sini, beberapa permasalahan mengenai pembatal keislaman yang ke-8 ini. Di antaranya permasalahan menikahkan, hukum menikahkan kafir dengan muslimah. Kafir pria dengan muslimah. Ini tadi sudah dibaca sampai bawah tapi belum diterangkan. La yajuz ayuzawija kafirun bi muslimatin. Tidak diperkenankan menikahkan seorang kafir dengan muslimah. Mau kafir mana aja? Apakah kafir Yahudi, Nasrani, Wasanian, penyembah berhala atau Dahrian? Dahrian itu ini ya, yang enggak percaya hari kiamat. Ya, jadi mereka anggap ini dahar selama-lamanya, sepanjang masa hidup ini. Apa itu? Ateis ya, mulhid, ateis. Maka tidak diperkenankan itlaqan secara mutlak tazwijul kafir minal muslimah. Menikahkan orang kafir dengan muslimah. Kalau terjadi pernikahannya enggak sah. Anaknya semua adalah hasil zina. Anaknya semua adalah hasil zina. Anaknya pertama pria, yang kedua wanita. Maka siapa wali anak yang kedua yang wanita ini? Hasil anak kawin dengan pria kafir. Siapa walinya? Enggak, karena kakaknya adalah hasil zina, bukan pernikahan yang sah. Maka kakaknya yang pria juga enggak boleh jadi wali yang adanya wanita. Hah? Iya, wali adol, wali hakim. Nah, dan ibunya terhitung zina terus. Zina terus, zina terus, enggak sah sama sekali. Enggak ada takwil-takwilan di sini. Muslimah menikah dengan kafir, mau ahlul kitab kayak mau apa enggak boleh. Ya, enggak boleh. Secara ijma. Allah taala berfirman, "La tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Janganlah kalian menikahkan musyrikin dengan wanita muslimah hingga mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Maka hamba budak, hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada yang beriman lebih baik daripada musyrikin, walau musyrikin itu membuat kalian terpesona. Dia kaya, gagah, tampan. Enggak boleh dinikahkan dengan seorang muslimah. Enggak boleh. Ulaika yad'una ila an-nar. Nah, pria-pria kafir ini mah hanya mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirati bi idznihi. Allah mengajak kepada surga, ampunan dengan izinnya. Juga Allah berfirman, wala tunkihul musyrikin. Janganlah kalian menikahkan musyrikin, la tuzawwijuhum minal muslimat. Jangan kalian menikahkan mereka dengan muslimah hatta yu'minu, hingga mereka beriman. Ya, fa idza tarakul kufra wa dakhalu fil islam jaizun tazwijuhum minal muslimat. Nah, kalau mereka meninggalkan kekufuran masuk Islam, baru boleh menikahkan mereka dengan muslimah. Ya, boleh walaupun masuk Islamnya hari itu juga. Nah, baru boleh. Ya, enggak boleh. Dulu ya, Ummu Sulaim, ibunda dari Anas ibn Malik, berpisah dengan bapaknya Anas Malik yang kafir. Ummu Sulaim dipinang oleh Abu Talha. Abu Talha waktu itu kafir. Maka Ummu Sulaim enggak menerima pinangannya kecuali Abu Talha masuk Islam. Dan cukup itu sebagai maharnya, keislamannya Abu Talha. Dan Abu Talha pun masuk Islam dan Islamnya maharnya. Ya, jadi enggak boleh menikahkan muslimah dengan kafirin, mau di ahlul kitab atau yang lain, enggak boleh. Jangankan dengan kafirin asli, ya, dengan orang yang enggak sholat aja enggak boleh dinikahin. Atau dengan yang dia pezina, punya pacar banyak, tukang jajan, enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Wa qala azza wa jalla subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya, idza ja'akumul mu'minat. Jika datang mukminat kepada kalian, muhajirat, dalam keadaan dia berhijrah, famtanihunna, maka ujilah keimanan mereka. Allahu a'lamu biimanihin. Allah yang lebih mengetahui keimanan mereka, hakikat keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Apabila mereka telah kalian telah mengetahui mereka beriman, maka jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Ya, la hunna hillu lahun wa lahum yahillu lahun. Maka mukminah yang baru masuk Islam ini enggak halal buat mereka orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun enggak halal buat mereka. Ya, jadi kalau ada wanita muslimah baru masuk Islam, dia mesti pisah sama suaminya. Maka pernikahannya langsung batal. Langsung muslimah ini statusnya menjanda. Selamatkan, kata Mas Manto. Nah, iya. Jangan dia balik lagi sama mantan suaminya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Dia mesti berpisah sama mantan suaminya. Jangan kembalikan dia kepada mantan suaminya. Fa idza mana berarti? Ya, fa idza alimtum annahunna mu'minat mu'minatun fala tarji'uhunna ila azwajihinna minal kufar. Nah, jangan balik lagi ke suaminya orang-orang kafir. Kalau memang dia sudah diketahui beriman. Kenapa? Li'annahu qad infasala ma bainahum wa infasakha an-nikahu. Karena sudah infasala, mereka sudah pisah antara mereka, antara pasangan ini. Dan sudah infasakha, sudah fasakh, sudah batal nikahnya antara muslimatin wa kafirin. Sudah batal nikahnya. Ya, misal Nasrani, ya, istrinya masuk Islam. Udah, mesti keluar dari rumah itu. Mesti keluar. Ya, atau suaminya yang keluar kalau itu rumah dia, gitu. Enggak boleh. Jangan sampai keduanya bercampur lagi. Pernikahannya batal. Statusnya menjanda. Ya. Maju deh Mas Panji. Boleh. Kalau suaminya sekarang sudah Islam, akad baru berarti ya? Kenapa? Enggak. Lalu sahabat ketika mereka masuk-masuk Islam, mereka menikahnya nikah ala jahiliyah. Kemudian suami istri masuk Islam, tidak diketahui riwayat mereka akad baru. Ya, tidak diketahui akad baru. Kalau enggak bareng kita masuk Islamnya. Kenapa? Salah satu yang masuk Islam lain pernikahan batal itu. Dan yang satunya nyusul masuk Islam, apakah berarti otomatis? Allah yang nampak sepertinya itu akad baru. Kecuali dua-duanya bareng hijrah. Akad baru karena sudah batal ya. Ketika istrinya duluan masuk Islam, sudah batal. Beda sama suaminya duluan. Kalau dia ahlul kitab wanitanya, dia Nasrani atau Yahudi. Nah, beda. Ya, kadzalika la yujawizu al-kafiru binal muslimah ibtida'an. Sebagaimana enggak boleh seorang pria kafir menikahi muslimah sedari awal, kama fi ayatil baqarah, sebagaimana surah al-baqarah, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Enggak boleh menikahkan musyrik dengan muslimah hingga mereka beriman. Wala yastamirru ziwajuhu idza aslamat wa huwa kafirun. Dan enggak boleh diteruskan. Gak boleh dilanjutkan pernikahannya jika istrinya aslamat masuk Islam, sedangkan suaminya kafir, tetap kafir. Bal tubsalu anhu, bahkan mesti dipisah dari prianya. Fa in alimtuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kembalikan mereka kepada orang-orang kafir jika sudah diketahui mereka ini beriman. Fala yajuzu inkahul kafiri minal muslimati ibtida'an aw istidamatan. Gak boleh menikahkan orang kafir dengan muslimah sedari awal atau melanjutkan. Atau melanjutkan. Enggak boleh. Wa hadha amrun mujma'un 'alaihi bainal ulama. Ini perkara yang disepakati di antara ulama. Namun kita dapati ikhwah, kasus-kasus seperti ini dari yang kita ketahui dari figur-figur, entah artis, tokoh atau yang lainnya, muslimah. Dia enggak pindah agama, enggak murtad, tapi dinikah sama orang kafir. Ini subhanallah. Ya, ini mungkar ini. Banyak si fulanah, si fulanah, si fulanah nikah sama kafir. Ya, si fulanah anaknya pitung. Anaknya pemeran pitung maksud saya. Si fulanah ini itu, ya Allah. Ini Ini zina semua. Nikahnya sah? Enggak sah. Anaknya, anak gimana kalau lahir? Anak zina. Anak zina. Artinya, kalau dia wanita, ya, nanti bapaknya enggak bisa jadi wali hakim. Enggak bisa jadi wali nikah. Anak yang muslim, enggak dapat warisan dari bapaknya. Dan ibunya terus zina terus. Nah, sampai sini ya. Sekarang yang baru. Fadol, dibaca. Nah, Mas Manto. Amma tazawwajal muslimu. Ya. Ini tazawwaja atau apa ini? Masdar. Masdar, bagusnya masdar muslim. Tazawwujul muslimi bagusnya. Ya, masdar. Goyro khobar kanat. Yustasna illa annahu yustasna min hadhihi al-ayati tazawwaju naibul fa'il dari yustasna tazawwaju muslimi dengan kitabiyyah wa khassa umumiha wa khassa umumuha bi ayatil ma'idati wa hiya qawluhu al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum al-muradu bit-ta'ami huna dabaihuhum dabaihuhum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum al muhsanatu al afifatu bi ahradihinna amal fasidatu fi irdiha fala yajuzu masdar dari at-tazawwuju tazawwuju biha perhatikan tafa'alu tazawwaja kalau mau nikah itu mesti hafal tasrifnya tasrif fi'il nikah biar nanti lancar nikahnya ya kok tazawwaja fa'il dari yajuz kafiratan au muslimatan liqaulihi ta'ala wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun wa hurrima dhalika 'ala al mu'min fa abaha tazawwujul muslimi Fa'abaha Tazawwujal muslimi Minal kafirati Bi syartain Apa itu dua syaratnya situ? Repi, baca repi. Afiatan, selamat dong, sehat. Afiah. Afifatan. Wairah musafahah. Wala muttakhidati akhdarin. Kaifa yatazawwaju? Kan huruf ya itu. Ya enggak? Kaifa yatazawwaju kitabiyatan kafiratan wa yawadduha? Fahal yajuzu mawaddatul muslimin? Mawaddatul muslimin lil kafirati ma'a qawli ta'ala la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya'a. Dari mana tadi bacanya? Amma tazawujul muslimin. Adapun seorang muslim menikahi kafirah, jika kafirah tadi ghairu kitabiyatin, bukan ahlul kitab, bukan Yahudi Nasrani, fala yahillu bil ijma, enggak halal menikahi wanita Hindu, wanita Buddha, wanita ateis, ya, menikahi wanita Konghucu, wanita beragama Shinto, paganisme, wanita ateis, wanita komunis, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, ini berdasarkan ijma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikahi musyrikat ya hingga mereka beriman. Illa annahu yustasna bi hadhihi al-ayah tazawujul muslimi minal kitabiyyati. Namun dikecualikan dari ayat ini seorang muslim menikahi wanita kitabiyah. Ya, ini dikhususkan keumumannya ini dengan ayat Al-Maidah, yaitu firman Allah, "Aul yauma uhilla lakum at-tayyibat." Pada hari ini telah dihalalkan untuk kalian hal-hal yang baik-baik. Wa ta'amul ladina utul kitab. Dan makanan yang diberi, makanan orang-orang ahlul kitab. Hilulakum. Halal buat kalian. Al-murad bita'am huna daba'ihuhum. Yang dimaksud dengan makanan di sini, sembelihan mereka. Dengan syarat mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah. Dengan syarat ketika mereka menyembelih, bismillah. Ya. Wata'amun, kemudian wata'amun hilulahun wal muhsanatu minal mu'mini minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablihim. Dan juga yang halal yaitu wanita yang menjaga diri mu'minah dan wanita yang menjaga diri dari kalangan ahlu kitab sebelum mereka. Nah, siapa itu muhsanat? Afifat, yang menjaga kehormatan mereka, menjaga diri mereka, kesucian mereka, fi aradihinna, dalam apa kehormatan mereka, enggak pacaran, enggak berzina. Amal fasidah fi irdiha, adapun wanita yang rusak kehormatannya, ya, wanita jalangnya dari kalangan ahlu kitab, fala yajuz at-tazawwuju biha, enggak boleh menikahinya. Apakah dia kafirah atau muslimah sekalipun? Atau muslimah sekalipun. Ya, muslimah. Ya, makanya tadi saya sudah bilang, wanita yang beriman sekalipun dia zina, belum bertobat dari zina dia, ya, belum bertobat dengan tobat nasuha, maka statusnya zaniyah, fasikoh milli. Gimana statusnya? Gak boleh dinikahi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazaniyatu, wanita yang berzina, la yankihuha, tidak boleh menikahinya, tidak ada yang menikahinya illa zanin aw musyrik, kecuali pria pezina atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan bagi kaum mukminin. Enggak boleh kecuali dia bertobat. Enggak boleh. Nah, kalau yang jomblo-jomblo ini antum mau nikah, jangan lihat-lihat, lihat perempuannya pacaran enggak dia. Pacaran zaman sekarang itu ngeri-ngeri. Ya, pacaran zaman sekarang itu ngeri-ngeri. Ya antum udah tahu lah. Mau ngapain, masa mau diceritain lagi di sini. Kalau dia pacaran udah jangan, delete. Ganti yang lain. Ya. Nah, yang mana dong yang ngaji? Iya, yang ngaji. Yang ngaji dengan kalaupun dia punya masa lalu berzina, sekarang udah ngaji. Udah tobat. Nah, itu enggak apa-apa. Statusnya bukan zaniyah lagi, tapi sudah mukminah. Ya, yang mau nikah nih, siapa? Iqbal, siapa? Mustafa mau nikah enggak? Mau. Masyaallah. Mustafa. Purkon, antum mau nikah juga? Semangat banget antum ngangguknya. Ya Allah. Nah, lihat kalau mau nikah, lihat hati-hati. Jangan yang pacaran. Ya, kalau yang mereka pacaran tuh delete. Mereka tuh zaniyah. Ya. Zaniyah. Ada kemungkinan di situ. Cari yang lain. Yang udah ngaji, kalaupun dia dulu pernah punya masalah gitu, dulu udah tobat. Ya, udah tobat. Paham enggak, Iqbal? Nah, ini mereka ini kayak janda ini. Kalau janda, ya, janda dijandakan lewat pernikahan. Kalau yang kayak begitu-gitu, dijandakan bukan dalam status pernikahan. Apa? Sudah digauli. Sudah digauli, ngeri. Makanya cari yang udah ngaji aja. Makanya gak usah lirik-lirik tuh yang antum lihat kalau lenggak-lenggok, gak pakai jilbab, ya, pakai baju tipis, baju tebal, gak usah dilirik. Mau ngapain? Walaupun dia mau sama antum, antum mau sama dia. Ntar dia ternyata baru putus sama pacarnya semalam. Baru putus sama pacarnya semalam. Terus, ya Allah, tobat dulu deh, tobat dulu. Harga ya, ya, ya ya aja harga. Taib, mana lagi? Fa'abaha tazawwujal muslimi minal kafira bisyartain. Namun dibolehkan seorang pria muslim menikahi wanita kafira dari kalangan ahlu kitab dengan dua syarat. Ya, ahlu kitab, Yahudi Nasrani. Kalau wanita Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, komunis, haram, enggak boleh nikahi. Ya. Nah, dua syaratnya. Al-awwal yang pertama, antakuna afifatan. Wanita tadi mesti afifah. Menjaga kehormatan dia, menjaga kehormatan fi irdiha. Ya. Dia ghair musafahah. Musafahah itu seingat saya ya. Itu wanita yang kumpul kebo. Wanita yang kumpul kebo, ngerti ya, kumpul kebo. Arga tahu nggak kumpul kebo? Tuh di depan banyak kebo kan, di TPU. Nah, kebonya lagi ngumpul kayak gitu tuh. Nah, di TPU tuh Mangunjaya kan banyak kebo, kan? Kebonya ngumpul, laki kebo laki apa? Jantan, betina satu kandang. Kalau kebo halal, kayak begitu dia nggak dosa. Artinya kebo itu nggak diazab, ya. Nah, bahkan saya pernah nanya sama Engkong Hansip yang punya keboknya, ya, apa namanya? Ini ada apa kebok betina punya anak. Ini bapaknya yang mana mak? Anaknya dia juga, abangnya ini katanya. Ya, kebok gue iru mukallaf. Sikat. Abangnya ini kata dia, bapaknya dia abangnya ini. Hah? Jadi itu kebo punya anak udah gede, jantan. Nah, udah lupa sama ibunya, sama induknya lupa, udah. Nah, udah lupa, nggak ada lupa lagi udah, nggak ada akal kan? Nggak ada akal. Baik, barakallahu fikum. Nah kalau ya, manusia kayak kebo, ah baru mukallaf. Kumpul kebo. Nah ini musafahah. Ini jangan bacanya masafahah ya. Mas musafahah itu wanita yang kumpul kebo. Qamat ma'ar rajul min ghairi zawaj. Ya, yang dia tinggal bersama pria tanpa ada ikatan pernikahan. Wala muttakhidati akhdanin, dan dia enggak punya akhdan. Akhdan itu jamak dari khidnun. Apa itu khidnun? Teman cowok, pacar. Ya, pacar. Dan syarat dari ya ahlul kitab, wanita yang boleh dinikahi, dia enggak pernah pacaran. Artinya kalau dia pacaran, dia pernah zina, dia enggak bisa tobat. Tobatnya dia enggak bisa kecuali dia masuk Islam, ya enggak? Dia mau tobat pakai apa? Ya Allah ampuni aku ya Allah, saya berzina, kata si Nasrani. Masuk Islam enggak? Cuman ya Allah ampuni aku ya Allah. Minta ampunnya sama Allah bukan sama Yesus. Ampuni aku ya Allah. Diterima enggak istighfar dia? Enggak ada. Tobatnya enggak diterima kecuali dia masuk Islam. La ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru Allah ampuni dosanya. Ya. Mimma qad salaf, yang terdahulu Allah ampuni. Paham sini ya? Jadi, ya, ini perhatikan, enggak boleh mereka yang pacaran atau yang pernah berzina. Ya, karena statusnya nanti mereka itu tetap zaniyah. Kalau sudah zaniyah, enggak boleh, haram dinikahi. Ya, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan bagi mukmin. As-zani yang kedua, syaratnya antakuna kitabiyatan yahudiyatan aw nasraniyatan. Nah, dia itu kitabiyah, wanita tadi, ahlul kitab tadi, itu Yahudi Nasrani. Enggak boleh dia yang oh saya agamanya yang beragama suhub Nabi Ibrahim, mana ada ini? Enggak bisa. Oh saya yang kitab sucinya Zabur, mana agamanya? Apa? Enggak boleh. Dia mesti yang Yahudi atau Nasrani. Fayahilu lil muslimi ayyatazawwajaha, maka halal bagi muslim menikahinya. Cuman halal, bukan dianjurkan. Jangan salah paham. Cuman boleh dengan setelah terpenuhi syarat, cuman boleh. Jangan, bukannya dianjurkan. Ya. Nabi bersabda tunkahul mar'atu di arba. Wanita dinikahi ya, dominannya karena empat hal. Ya, li maliha, wali jamaliha, kemudian apa lagi? Wali nasabiha, wali diniha, karena kecantikannya. Dominannya begitu. Ada yang karena hartanya, dominannya gitu. Atau ada yang karena nasabnya, dan juga ada yang karena agamanya. Fakhtar di dini, pilih yang karena agamanya. Kalau enggak taribat yadak, tanganmu berdebu, kamu nanti akan apa? Repot. Gimana coba anak kita ini mau dididik sama emaknya? Emaknya itu ibu dalam bahasa Arab, ya, ibu, orang Arab nyebutnya madrasatul ula, al-um madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Lah emaknya itu kafir. Gimana mau ngajarin ikra? Gimana mau ngajarin syahadat la ilaha illallah? Yang ada ialah anaknya diajarin ya, dibaptis gimana emaknya. Banyak kejadiannya, artis-artis, figur kawin sama kafir, anaknya ikut emaknya. Antum punya anak, anak antum kafir, gimana coba? Gimana coba? Anak antum terus kafir, gimana coba? Mau? Jangan gaya-gaya, untar saya masukin dia Islam. Oh, kayak hidayah di tangan antum. Yang ada antara antum lagi kena jerat dia. Jangan ya, ini cuma sekedar boleh. Kalau milih, jangan. Ya, ini yang rawan-rawan nih ya. Yang udah pada mau nikah nih. Iqbal, Raymond, Mustafa, Furqan. Ya, jangan cari yang kafir-kafir, muslim banyak, akhwat banyak. Oh di kajian tuh, akhwat banyak banget tuh. Tinggal pilihan tuh, yang mana, apalagi kalau bujang. Saya aja masih mau lagi, masa antum gak malah carinya ke yang kafir-kafir. Cari yang banyak muslimah, ya. Cari yang muslimah, jangan yang kafir. Mana lagi? Lakin qad yuqal, namun terkadang dikatakan, maklum telah diketahui, antara pasangan suami istri terjadi mawaddah, kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah." Ya, hikmah nikah ini Allah menjadikan di antara kalian ya kasih sayang dan rahmah. Fa kaifa yatazawwaju kitabiyatan kafiratan wa yawadduha? Nah, gimana ceritanya dia menikahi wanita kafir, ahlul kitab, dan dia berkasih sayang terhadapnya? Apakah boleh seorang muslim berkasih sayang kepada wanita kafir? Firman Allah, padahal Allah taala berfirman, "La tattakhidu al-yahuda wa nasara awliya." Atau yang tadi ayat yang jelas lagi, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaddun man hada Allah wa rasulah." Setiap orang kafir musuh Allah. Karena orang kafir enggak mau beriman kepada Allah. Mengkhianati apa yang telah diamanahkan pada mereka. Itu kenapa mobil enggak bisa lewatnya? Ada parkir? Hah? Oh, ada security. Itu mobil antum? Oh. Alingin itu. Kanan kiri. Parkirnya kanan aja kali. Mana lagi tadi? Ah. Panakul, maka kita katakan mawaddah zaujiyah, kasih sayang suami istri itu adalah mawaddah tabiiyah. Adalah kasih sayang yang natural, alami. Ya, li ajli zaujiyah, karena ikatan pernikahan. Adapun mawaddah diniyah enggak boleh. Jadi artinya seorang pria muslim menikahi biarawati, mantan biarawati, dinikahi cuman terus dia cinta sama istrinya, itu kecintanya itu boleh. Ya, kecintanya itu boleh. Dibangun di atas bolehnya menikahi dia. Ya, biasanya kalau biarawati itu yang enggak zina-zina ya. Hah? Di dalam disikat sama pendeta ya. Tapi yang kita ambil yang umum, yang nampak lah ya. Nah, itu kalau yang kapiro-kapiro yang pacaran-pacaran, wah ngeri udah. Lagi pula udahlah deret lah. Itu sebatas halal aja udah. Sebatas halal aja. Udah. Tapi udah. Kita jangan cari yang itu. Mas Manto kalau mau nikah lagi jangan cari kapiro. Apa? Udah apa? Isak apa tuh? Ah. Ah. Udah, mau masuk ke kafir. Cuma di tag-tag itu sama ini ya, keluarga aja karena udah bener-bener cinta banget. Wah, bodoh. Bodoh. Sarang-sarang tadi kan. Nasihatnya tahdir. Wanita itu ntar udah tua nenek-nenek antum bakal benci. Enggak usah tua, nungguin aja dia bangun tidur ya. Ilernya kelihatan, beleknya ya. Oh, jelek. Banyak wanita muslimah. Ini memang teman antum itu muskilah di iman itu. Kok bisa ya? Itu. Mungkin juga kena sihir kali. Dirukia Mas Manto. Waduh, itulah. Bela-belain ya. Ada yang kayak gitu banyak ya. Ya Allah. Banyak kok gadis-gadis datang ke kajian. Ya, muslimah lah minimal lah yang enggak kajian tapi muslimah. Ya. Banyak kok. Nah, itu kena pelet kali. Baik, berikutnya. As-saniyah, pemasalan kedua. Tafadhal dibaca di sini. Siapa? Si ini, Ridho. Itu mudah mukafaatil kufari mas'alatu mudaf nukafi'uhum ala sami'i faqat qala ta'ala Man. Man yuqatiluhum. Yadun. Waraddil mujamilina. Minnatun. Fawaidu. Walam yu'inu man yuqatiluna. Nah, terus. Fahada sababun. Anna hada mukafa'atun. Ala jaminin sona'uhu idha kafa'nahum. Tudillunana. Ha, fikri, baca fikri. Al-mas'alatu salisatu. Al-mu'amalatu dunyawiyatu ma'akbari. Katabaduli. Katabaduli tajarot. Tijarot. As-sila'ah. Sallallahu alaihi wasallam. Mawashi. Terus Nugraha. Khibratihim. An istajaro yastajiru. Annastajiru. Annastajirahum. Sallallahu alaihi wasallam. Ibna. Ah, Uraikitin. Ini dari Bukit Sur menuju ke mana? Ke Madinah berdua sama Abu Bakar dalam Sirah Nabawiyah. Kan Nabi sama Abu Bakar itu yang paling telat sampai ke Madinah. Maka Nabi dikejar dulu sama Abu Bakar ke Bukit Sur. Setelah lolos, ya Allah selamatkan, maka beliau ke Madinah lewat jalan laut. Lewat jalan laut, dan ini enggak ada yang nunjukin jalannya kecuali orang kafir yang namanya Ibnu Uraikid, dibayar. Nah, Ibnu Uraikid ini dia ngerti jalan. Jadi apa kalau kita sekarang guide? Jadi guide, pemandu. Nah, dia dibayar sama Abu Bakar ya, untuk menunjukkan jalan ke Mekah. Dan dia diam-diam aja, dia nggak ngadu tuh ke bos-bos dia, ke bos-bosnya Abu Jahal, Abu Lahab. Dia diam-diam aja. Dia kan kerja apa? Ya dibayar ya, ditunjukin jalan. Ya terus. Lil istifadatin min khibratihi annahu yuqaddimu lana khidmatan wa muqaddimu lahu ujratan fa huwa mithlul bayti wa syirati. Nah, waduh panjang ini ya. Yang kedua, permasalahan mukafatul kufar idza ahsanu ilaiha, membalas orang kafir jika mereka berbuat baik. Tapi la mahabbata lahum, enggak ada kecintaan untuk mereka. Innaman nukafiuhum ala sunihim faqat, kita membalas mereka karena perbuatan baik mereka aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ya la yanhakumullahu anil ladina yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian ya untuk bersikap kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang berbuat adil. Nah, apabila orang kafir tidak memerangi kaum muslimin dan tidak menolong orang-orang yang memerangi kaum muslimin, wa kana lahum yadun indal muslimin, mereka memiliki, lihat di sini kita terjemahkan peran gitu. Jasa peran. Dan mereka memiliki peran jasa untuk kaum muslimin. Maka muslimin yukafi'unahum ala ihsanihim, membalas mereka atas kebaikan mereka. Maka Islam yahussu alal ihsan. Ya, Islam itu menganjurkan untuk berbuat baik. Ya, waraddil jamil, menganjurkan untuk membalas dengan yang lebih indah, dengan yang lebih bagus. Kenapa demikian? Li'alla yabqalil kafiri alal muslimina minnatun, supaya tidak tersisa ada minnah dari orang kafir untuk muslim. Ada minnah, ada adungrah, ada jasa, ada kebaikan. Ya. Jadi enggak enak gitu. Orang kafir memberikan bantuan, memberikan kebaikan, terus kita enggak balas, nanti dia merasa punya jasa ini. Ya, punya jasa. Sehingga dengan seenaknya nanti mereka akan menghinakan kita. Maka fafi raddil jamili fawaidu. Maka dalam masalah ketika membalas dengan yang lebih indah, lebih bagus, ini terdapat faedah. Di antaranya anna hadza targhibun lahum. Ini adalah bentuk targhib, bentuk motivasi, anjuran untuk mereka dalam fil Islam, untuk masuk Islam. Idza ta'ammalna ma'ahum mu'amalatan hasanatan, jika kita berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang baik. Ya, dan mereka tidak memerangi kita dan tidak menolong orang-orang yang memerangi kita. Fa idza ta'amalna ma'ahum mu'amalatan hasanatan fa hadza sababun fi da'watihim ila al-Islam. Jika kita berinteraksi dengan mereka dengan interaksi yang baik, maka ini adalah sebab dakwah agar mereka masuk Islam. Di antaranya ialah anna hadza mukafa'atun, ini adalah bentuk membalas ala jamilin, ya, dengan kebaikan sona'uhu yang mereka lakukan ya ma'al muslimin, terhadap kaum muslimin. Di antaranya juga agar apa? Agar allayabqa lahum yadun ala muslimin, supaya tidak ada yadun, tidak ada peran, tidak ada hutang budi ya dari mereka untuk kaum muslimin. Apabila kita telah membayarnya, melunasinya, membalasnya ala jabirihim, atas kebaikan mereka tadi. Maka kita katakan a'tainakum, kami kan sudah berikan kalian juga, kama a'taitumuna, sebagaimana kalian telah memberi kepada kami. Walam yabqa lakum yadun, berarti kalian enggak ada lagi yadun. Enggak ada lagi peranan, enggak ada lagi jasa, enggak ada lagi hutang budi. Sehingga kalian tudzilluna nabiha, dapat menghinakan kami dengan sebab kalian pernah memberikan kebaikan kepada kami. Nah, masalah ketiga, muamalah duniawiyah dengan orang kafir. Katabadul tijarah, seperti tabadul, barter barang-barang perniagaan dan manafi dan barang-barang yang bermanfaat. Maka ini perkara yang mubah, dan kaum muslimin mereka yastauridu, senantiasa mereka mengimpor dari orang-orang kafir as-silah, silah, barang dagangan sejak masa Nabi. Ya, mereka sahabat Rasulullah membeli dari mereka orang kafir pakaian, mawasi, hewan-hewan ternak, aslihah, ya, senjata, ya, jamak dari silah dan selainnya. Ya, dan ini adalah bukan bagian dari muwalat, bukan bagian dari loyalitas. Namun ini seperti tabadul manafi, seperti barter hal-hal yang bermanfaat dan maslahat untuk kaum muslimin, dan tidak ada di situ mawaddah, kasih sayang, ya, karena itu adalah sebatas jual beli. Yang keempat, yajuz lil muslim istikhdamu al kufar, boleh bagi muslim untuk memperkerjakan orang kafir dalam berbagai perkara yang la yuhsinuha illahum, yang tidak ada yang mampu mengerjakannya kecuali mereka. Kecuali ada kaum muslimin yang bisa, udah kaum muslimin aja. Ya. Kemudian fayahillu lil muslim ayat mana sekarang? Yajuz ya. Maka yajuz an nastafida min khibratihim. Kita boleh mengambil manfaat dari pengalaman mereka yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka. Aw annahum atqanulha, atau mereka ada yang paling tekun, paling telaten terkait keterampilan tadi. Wa arafu biha, yang paling mengetahui. Maka boleh kita memperkerjakan mereka, membayar mereka. Ya, karena Nabi SAW juga memperkerjakan, membayar Ibnu Uraikid liyadullahu ala tariq wa huwa kafir, yang menunjukkan Nabi kepada jalan menuju Madinah padahal beliau waktu itu masih kafir. Maka ini adalah dalil bolehnya memperkerjakan seorang kafir untuk diambil faedahnya. Kenapa? Min khibrati, karena pengalamannya. Karena mereka yuqaddimu lana khidmatan, mereka memberikan kepada kita khidmat, pelayanan, dan kita berikan kepada dia gaji. Wahwa misal bayi wasyira, maka seperti jual beli fil manafi allati nahtajuha, yang kita butuhkan. Yang kelima, faddal Panji, Panji. Yes. لأن هذا من باب رد الجميل وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي أي في الدين اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتبع دين والديك لكن لأنهما أحسنا إليك وربياك وأنفقا عليك فأنت ترد جميلهما ولو كانا كافرين وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر بنت أسماء أم أسماء أم أسماء بنت أسماء أو يا بنتي بنتي أبي بكر وقد جاءت أم أسماء بنتي أبي بكر وهي كافرة فطلبت منها المساعدة فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي جاءت وهي راغبة أي تريد العطاء أفأصلها قال صلى الله عليه وسلم نعم سلي أمك أمك سلي أمك ها ترسل بهار berarti rabbaki wa ahsan ilaiki aja karena nanti kembali ke asma terus ma'rufa nah, dari mana? Dari atasnya. Masalah yang kelima, bir walidain al kafir, berbakti kepada kedua orang tua yang kafir. Bir walid al kafirin. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah dan seterusnya maka mawaddah kasih sayang tidak boleh antara kafir dan muslim. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang berwala kepada mereka maka sesungguhnya dia bagian dari mereka. Walaupun itu adalah walidan au akhan au qariban, adalah bapak, saudara atau kerabat dia. Lakin yabirru al-waladu al-muslimu biwalidihi, namun seorang anak muslim yang berbakti kepada orang tuanya yang kafir ini min babi raddil jamil, bagian dari bab membalas perbuatan kebaikan. Wa muqabalatil ihsan, dan membalas kebaikan bil ihsan, dengan kebaikan juga. Ya, maka ihsan, maka Islam adalah dinun karamun wa wafa'un, agama yang mulia, yang wafa, menepati janji. Dan yang demikian itu berbakti kepada orang, birrul walidil muslimi, birrul waladil muslimi biwalidihi al-kafir. Di antaranya yang demikian contohnya adalah berbaktinya seorang muslim, anak seorang muslim kepada bapaknya yang kafir atau ibunya yang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wasainal insana biwalidihi hamalathu ummuh ham wahnan ala wahnin, dan sungguh kami telah mewasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada ibunya yang telah mengandungnya, wahdan ala wahdin, dengan lemah kemudian bertambah lemah. Wa fisaluhu, dan dipisah dia, disapih fi amaini 2 tahun. Aniskur li walidayya wa ilaikal masir, ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah engkau kembali, kepadakulah engkau kembali. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, jika keduanya memaksamu untuk engkau berbuat syirik, kafir, kepada suatu hal yang engkau enggak punya ilmu tentang, enggak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah, jangan taatin keduanya dan bergaulah dengan keduanya dengan baik. Maka seorang anak yusahibu walidayhi, itu dia berinteraksi dengan kedua orang tuanya dengan baik dan dengan hubungan yang baik berdasarkan kesepakatan. Ya. Alaihima biqada'i hawaijiha. Ya. Yang apa namanya, dia mesti menunaikan hajat kedua orang tuanya walaupun orang tuanya itu kafir. Ini adalah bagian dari pengamalan bab berbuat baik kepada orang yang telah memberikan kebaikan buat kita. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya dengan baik di dunia ini. Ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku, kata Allah. Itu agama yang Rasul, ya, fid dini ittabi'ir rasula. Maka itulah, ikutilah Rasul dan jangan ikutin agama orang tuamu. Karena keduanya berbuat baik kepada engkau yang telah mendidik engkau, wa anfaqa wa anfaqaka, dan telah menginfakkan pada engkau. Fa anta taruddu jamilihima, maka engkau membalas kebaikan keduanya walaupun keduanya adalah kafir. Asma, asma kalau dia alam dia ghairu munsharif, tapi kalau dia itu alam saksi, ya, nama wanita, tapi kalau dia jamak dari ismun maka dia munsharif. Ya, kalau dia nama orang dia ghairu munsharif. Marartu bi asma. Ya, tapi kalau dia bukan, ya, bukan nama orang maka dia munsharif. Dapat ditanwin. Ya. Dapat ditanwin. Lillahi asmaun. Nah, gitu. Lillahi asmaun. Mana berikutnya? Udah mulai ngantuk, ya. Asma binti Abi Bakar datang, ibunya datang. Ja'at ummu Asma binti Abi Bakar wahia kafiratun, ibunya Asma binti Abi Bakar datang dalam keadaan dia masih kafir, minta Musa ada pertolongan. Fastaftat Asma'u an-nabiyah. Asma minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, beliau mengatakan, sesungguhnya ibu saya ja'at datang wahia raghibatun, dalam keadaan dia sangat ingin, ai turid al-ata, menginginkan agar pemberian. Apa siluha? Apakah boleh saya jalin silaturahmi dengannya? Naam sili ummaki. Ya. Sambunglah silaturahmi dengan ibumu. Nah, fa'aftaha, maka Nabi memberikan fatwa kepadanya, ya, agar ibunya ketika sampai dalam keadaan dia kafir, maka ini bukan bagian dari bab mawaddah, mahabbah diniyah, namun ini adalah min bab radil jamil ilal walid. Kepada orang tua, yang orang tua ini telah berbuat baik kepada kita, ya, dan ini adalah bagian dari bab ta'amul, berinteraksi duniawiyah. Adapun interaksi dini, agama, ya, dengan kecintaan, pertolongan, muamalat, maka agama Islam adalah agama yang, ya, agama yang mulia. Ya. Kelewat, ya? Kelewat enggak? Amma ta'amul ad-dini bil mahabbati wal munasarah wal muamalat fala. Adapun kalau berinteraksi dengan secara agama, dengan memberikan kecintaan, pertolongan, bantuan kepada mereka, maka enggak boleh. Maka agama Islam adalah agama yang mulia, agama yang menepati janji. La yajhadu al-ma'rufa, tidak menolak kebaikan. Hatta walau minal kufar, walaupun itu berasal dari orang kafir, dan mereka memerangi. Bal yuqatiluhu bil ma'ruf wal ihsan. Bahkan kalaupun perang, mereka memerangi orang kafir dengan baik dan ihsan. Hah? Mana sih? Oh, yuqatil ya. Sana baca yuqatil ya. Bal yuqabil. Bahkan dia membalasnya dengan baik dan ihsan. Waduh, mulai ngantuk ini. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Perlakukanlah mereka di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang telah kembali kepadaku, kata Allah. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada dirikulah kalian kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, aku akan kabarkan pada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Coba Albar, Albar dikit Albar. Apa itu bacanya? La. Kalau yudaru itu daro, ada ro yudiru. Itu naibul pak fiil, fiil itu berarti antum apa? Majhul. Ini fiil ma'lum. Ini dari wazan daro. Hah? Ya daru. Maknanya apa? Takiyah. Maknanya apa? Takiyah. Mudarah. Mudarah at-tuqah at-takiyah, itu maknanya sama. Apa maknanya? Berlagak menak berbuat baik gitu. Ya, dia dari wazan daro, ro-nya dikasih alif. Daro, ya, apa fiilnya? Daro, ya, ya dari, daro ya dari, daro ya dar, apa wazannya? Hah? Daro. Daro yudarina. Daro yudari. Fa'ala yufa, fa'ala yufail. Fa daro yudari. Ya, berarti yudaru benar ya. Coba coba coba cek cek. Sebenarnya bukan yudaru. Kalau yudaru nanti adaro yudiru. Yudaru. Saya ngantuk sini. Daro, ronya daro, hah? Yudari berarti yudari, berarti yudaru, benar. Caki-caki, zaki. Wabadun nas. Wabadun nas ila fariku bainal muda walati wal muda wal muda wati. Wal muda watu jaizatun indan indan uruhati hidab isyadil kufari. liman luda ana tu ubat walia tanazulu tanazulu tanazulu ala syai minad dini lirdha'il al-kufari fahada amru la yuzu fahada amrun fahada amru la yuzu mutlaqan qala rabu jalla wa ala fala tuti'il mukazzibin wa kula utadihimu fayudunun wa qala subhanahu liman dhakara inzala al-quran al-qur'ani Tatrukuna pembatal ke 9. Pembatal ke 9 2 pertemuan. Pembatal ke 10. Ya, ya. Awal November selesai atau akhir Oktober, insyaallah. 2 atau 3 pertemuan lagi. 3. Tiga pertemuan lagi, berarti pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Insya Allah. Awal November berarti sudah bisa dibacakan Syarah Ulumatul Itiqad Syekh Shalih Fauzan. Saya malas terjemah ini sih. Capek. Taib, taib. Oh iya, ahad depan, bukan ahad besok. Kita setiap ahad kedua, daurah ya. Jadi kita yang kajian Ta'jilun Nada dan Al-Wajiz pekan pertama, ketiga, keempat, kelima. Pekan kedua kita daurah khataman buku-buku A'immatud Da'wah. Yang tipis-tipis saja tapi syarah. Bukan matan. Kalau antum punya silsilah rasailnya Syekh Shalih Fauzan tuh dibeli, nah itu mungkin kita bacakan tuh semua satu-satu. Dimulai besok dari syarah apa besok? Al-Jami' li ibadatillah. Nanti masuk ke syarah Qaidul Arba, Usul Sita, Sitatul Mawadi' min Sirah, Nawaqidul Islam yang ada di sisi La Rosail itu tipis. Beda sama yang di sini. Seru juga. Atau nanti kita baca juga si Qaidul Arba'nya Syekh Shalih Al-Husayh. Ya, Fadlul Islamnya syarahnya Syekh bin Bas. Kan Fadlul Islam Syarah Syekh Fauzan udah di sini selesai. Nah, tipis-tipis, tapi syarah, jangan baca matan. Aduh, capek nih. Apa yang mau terjemahin nih? Sedekah. Sedekah. Coba. Iqbal. Terjemahin, Bang. Udah nutup buku aja, Iqbal. Emangnya udah kelar? Masalah keenam. Ya, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berlaku ramah kepada orang tua. Berlaku ramah artinya bukan dalam rangka cinta ya, tetapi menampakkan keramahan. Pura-pura. Nah, enggak enak terjemahin pura-pura. Ya, pura-pura dalam perahu ntar lagi. Menampakkan keramahan aja. Ya di hadapan orang-orang kafir, terus. Itu nerjemahinnya dari mainnya itu pakai diterjemahin segala. Gak usah. Ya, jika kaum muslimin khawatir takut keburukan orang kafir. Ya, terus boleh menampakkan baik ramah ke di hadapan orang-orang di hadapan mereka. Terus mana kaliannya? Aulia aja udah memimpin. Terus min dunil mukminin. Meninggalkan orang-orang dari seorang mukmin. Dengan ya terus. Siapa yang melakukan hal tersebut? Falaisa minallahi syai'. Maka Falaisa min Allah fi syai. Terus yakni orang-orang yang berwala kepada orang kafir dengan berlutut dengan kecintaan dan pertolongan dan menampakkan, maka Allah Tabaraka wa Taala berlepas dari orang tersebut, kecuali orang-orang yang tetap punya bin buka, kecuali orang-orang yang tertakut, yang khawatir, yang menjaga diri dari tuqat, keburukan. Wahia yaitu al-da'atu, yaitu berlaku ramah jika khawatir seorang muslim atas keburukannya. Walai sahada, dan pembahasan ini bukan dari bab mu'amalat. Mu'alat. Mu'alat. Mu'alat, apa loyalitas. Namun dari bab itu huruf V-nya ada dua ya. Saya baru ngeh. Bal huwa man fi. Mungkin man fi kali. Cuman keputus. Harusnya bal huwa man fiyun fi dararir. Man fi yang dinafikan. Bal huwa min? Hah? Ada yang hah? Kalau lihat yang cetakan Mesir apa? Cetakan Mesir apa? Wah, benar ini. Min daf'i. Oh. Cetakan yang Saudi. Biasa buku mahal itu. Ya. Min daf'i darar langsung. Min daf'i. Pantes, Anda kok jadi bingung ini. Kalau buku mahal sengaja dibuat salah. Jadi untuk mengetes intelektualitas sang pembaca. Tapi kalau buku murah benar aja semua. Kadar intelektualnya enggak ditakar gitu. Terus kok cetakan Saudi malah gini. Waduh, siapa yang bukunya cetakan kayak saya? Banyak ya semuanya. Kalau diterjemahin manfi juga enggak enak. Udah benar itu, fidafi. Terus namun untuk menolak kemudaratan dari orang-orang muslim. Hah? Kok dari orang-orang muslim? Gimana sih? Nahnu nudarihim. Kita berlaku ramah, menampakkan keramahan kepada mereka untuk menolak keburukan mereka. Yang mana sih? Bal huwa min daf'id darar 'anil muslimin. Bahkan itu adalah untuk mencegah keburukan yang akan ditimpakan kepada kaum muslimin. Bukan dari. Masa kaum muslimin yang mau menimpakan keburukan, terus kaum muslimin pula yang pura-pura baik gitu. Kan gak nyambung kan? Nah, terus. Maka kita bersikap ramah terhadap orang-orang kufar tersebut. Menampakkan. Jangan bersikap. Menampakkan. Menampakkan sikap yang ramah kepada mereka untuk menolak keburukan atas mereka. Mencegah hanya. Mencegah mereka. Memberikan sebagian dari harta untuk sebagai bentuk menolak keburukan mereka, atau memberikan apa yang inginkan dari mereka dari perkara-perkara, atau apa yang mereka inginkan, menginginkan dari mereka. Puyang dengerinnya, nenek antum pusing dengerin itu. Terus. Dan ini bukanlah loyalitas kepada mereka, namun ini merupakan bersikap menunjukkan sikap tidak isyarihim, penolakan keburukan mereka. Bagaimana firman Allah? Ini adalah mudarah, menampakkan kebaikan untuk mencegah keburukan mereka, untuk menolak, menepis keburukan mereka. Terus. Kalau yang Taala illa antaqu minkum, itu orang-orang yang menjaga. Yang menjaga diri. Watuqo watakiyatu. Bimana sama, dan maknanya satu. Sebagai manusia tidak membedakan tuqoh, taqiyah, mudaroh. Satu lagi mudaroh. Terus. Sebagian manusia tidak membedakan. Sebagian manusia, sebagian orang aja lah enaknya. Sebagian orang tidak membedakan antara jilat cari muka. Wuh. Ngeri banget terjemahinnya. Muda anak, keren juga. terus. Dengan bersikap. Bersikap apa? Bersikap ramah. Menampakkan sikap ramah. Menampakkan sikap ramah ialah diperbolehkan dari sisi untuk kemudaratan. Mana untuk kemudaratan? Untuk mencegah keburukan orang-orang kufar. Terus. Adapun menjilat atau cari muka ialah merupakan melepaskan. Loh, melepas tanazul yaitu bersikap kalah, mengalah. Mengalah dari syai'in, anak keyakinan. Ini mengalah dari sesuatu urusan agama, terus likir ridha kufar dalam bentuk mencari ridha orang-orang kufar. Maka perkara ini, mudahana ini tidak diperbolehkan secara mutlak sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuti'il mukadzibin." Dan jangan ikuti orang-orang yang mendustakan ayat. Waddu law tudhinu fayudhinun. Dan bersikap mereka ingin law tudhinu, seandainya kalian bersikap ramah, fayudhinun, maka bersikap ramah itu terhadap rakyat. Dan Allah juga berfirman ketika menyebutkan turunnya ayat ini, apakah dengan hadis Quran ini engkau anggap remeh? Maksudnya tatrukunahu, mereka meninggalkannya. Min ajli irtidal kufar, karena dalam bentuk mencari ridha orang-orang kufar. Fa hadza hiya al mudahana, maka ini yang disebut dengan mudahana. Cukup ya sampai sini, tandain nanti pertemuan pekan depan 161. Ya, sudah mendekati akhir bulan ini, insya Allah selesai. Yang belum punya bukunya Syarah Lumatul Itiqad Syekh Shalih Fauzan, ada yang belum punya? Hah? Bukunya udah habis. Cari di tempat lain, di Al-Wadi udah coba di Al-Wadi Surabaya atau di Dar Alamiah. Hah? Oh, habis juga. Atau di Dar Alamiah atau di tempat lain cari. Udah punya belum Bihar? Pak Arif udah belum? Coba dicari ya. Jangan sampai seperti yang udah-udah, kajian udah deket, kita masih gak punya. Besok ada kajian biasa pagi, Tajilun Nada sama Al-Wajiz. Pada maghrib, pertemuan perdana Mulakos Wahid Lugoh. Itu berlaku sistem absen bagi yang mau ikut. Pada Isya, besok pada Isya kalau antum mau hadir, khataman mulafaz syarah kitab tauhid. Ya. Ada makan-makan apa Pak Edi? Insyaallah ada apaan? Kuaci apa? Apa permen cicak apa? Hah? Adalah ya, ada dari traktiran dari Pak Edi, hah? Sesuatu ya. Pekan depan kita daurah insyaallah Ahad besok. Ya subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.